Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad ibn Husain al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Haddathana Abu Bakar. Kalau ada perbedaan dalam nuskah, tolong diingatkan. Qala haddathana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibni Abdul Humaid Al-Wasiti. Qala haddathana Abu Hisham Ar-Rifa'i. Qala haddathana Abu Bakar ibn Ayyash. Qala haddathana Asim Anzir an Abdullah qala kunna julusan. Abdullah di sini siapa? Ibnu Mas'ud. Kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'a. Dulu kami pernah duduk bermajlis di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwasannya ini adalah jalanku, aidini, agamaku, mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, dan ikutilah ia. Jangan kalian mengikuti subul, jalan-jalan penyimpangan, maka kalian akan berpecah belah dari jalannya. Surat Al-An'am ayat 153. Setelah beliau membacakan ayat tadi, fakhatta khattan, maka beliau membuat satu garis lurus. Faqala, dan beliau mengatakan, hadzas sirat, ini adalah jalan. Ya, barakallahu fikum, yang dimaksudkan di dalam ayat tadi, wa anna hadzas sirati, ini yang saya maksudkan dengan sirat, jalan yang lurus hanya satu. Thumma khatta haulahu khutatan. Kemudian setelah itu beliau membuat garis-garis di sekitar garis yang lurus tadi. Dalam sebagian riwayat, bagian kanan dan bagian kiri beliau buat garis-garis. Di satu garis lurus, seret. Kemudian di garis kanan, kiri, garis-garis yang kecil. Faqala hadhihi subul. Beliau mengatakan ini yang dimaksud dengan subul. Iya, barakallahu fikum. Fama minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidaklah ada satu jalan dari jalan-jalan kecil-kecil tadi melainkan syaitan, ya, melainkan ada syaitan yang akan menyeru, mengajak orang melewati jalan yang menyimpang tadi. Barakallahu fikum. Baik. Ini merupakan barakallahu fikum merupakan salah satu metode beliau sallallahu alaihi wasallam dalam tarbiyah. Iya. Dalam memberikan pelajaran ilmu kepada sahabat-sahabat beliau. Barakallahu fikum. Yaitu dengan barakallahu fikum membuat iya permisalan. Entah permisalan itu adalah contoh nyata dalam sebuah kehidupan atau dengan penggambaran iya rumus-rumus barakallahu fikum seperti yang ada pada hadis yang kita baca ini. Iya, dibuat dengan gambar. Barakallahu fikum. Baik. Itu dalam rangka barakallahu fikum untuk memperjelas tayyib apa yang akan beliau sampaikan. Qala Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala haddatsana Ibnu Abdi Hamid Abdul Hamid aidan qala haddatsana Zuhair ibn Muhammad al-Marwazi qala akhbarana Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Asim ibn Bahdalah an Abi Wa'il an Abdullah qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman khattan qala bi isbi'ihi alal ardi khattahu. Kata Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah membuat satu garis dan beliau melakukan dengan satu jarinya membuat satu garis di atas permukaan bumi. Barakallahu fikum. Baik. Qala hadhihi sabilullah. Beliau mengatakan ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminil khatti wa yasari. Kemudian beliau membuat garis lagi di bagian kanan dan bagian kiri dari garis yang lurus tadi. Wa qala hadhihi subul. Dan beliau mengatakan ini adalah subul. Yang dimaksud dengan subul. Ala kulli sabilin minha yad'u syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan-jalan tadi ada setan yang menyeru, mengajak manusia untuk melewatinya. Thumma tala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Al-khutut allati an yaminihi wa yasarihi. Baik, garis-garis tadi adalah garis-garis yang ada di bagian kanan dan bagian kiri. Baik. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Mishkah, Mishkatul Masabih nomor 166. Disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad. Disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad. Dihasankan oleh Syekh Muqbil dihasankan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i dalam As-Sahihul Musnad, mimma laisa fi sahihaini. Nomor 848. Dan juga dihasankan oleh Syekh Rabi dalam kitab Az-Zari'ah, halaman 59. Wa hassanahu Syekh Rabi fi Az-Zari'ah, halaman sofha tasi wa khamsin, halaman 59. Qala al-Imam Muhammad ibn Husain al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Haddathana Abu Ja'far Ahmad ibn Ishaq ibni al-Bahlul al-Qawi. Naam. Ada itu? Terus sukanya antum? Bin Bahlul, masya Allah. Iya. Bahlul ini barakallahu fikum, nama yang kurang bagus kalau di Arab sana, iya. Itu nama untuk orang yang agak sedikit bodoh, barakallahu fikum. Qala haddatsana Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'id al-Ashaj. Qala haddathana Abu Khalid al-Ahmar an Mujalid an Sha'bi an Jabir qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa khatta khattan wa khatta khattaini an yaminihi wa khatta khattaini an yasarih. Dulu kata Jabir, kami pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membuat satu garis lurus dan membuat dua garis di bagian kanan garis tadi dan dua garis di bagian kiri garis tadi. Iya. Summa wada'a yadahu fil khattil awsat. Kemudian beliau meletakkan tangannya di garis yang tengah, yaitu garis yang lurus tadi. Faqala hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Thumma tala hadhihi al-ayah. Kemudian setelah itu beliau membacakan ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Baik. Hadis ini barakallahu fikum, asyara Ibnu Katsir ila dha'fihi fi tafsirihi. Al-Imam Ibnu Katsir mengisyaratkan kelemahan hadis ini dalam tafsirnya. Kata beliau, lakinil umda ala hadis Ibnu Mas'ud. Lakinil umda ala hadis Ibnu Mas'ud. Yang menjadi umdah, pokok dalam masalah ini adalah hadisnya Ibnu Mas'ud, ma'a ma fihi minal ikhtilaf. Ma'a ma fihi minal ikhtilaf. Padahal di dalam hadis Ibnu Mas'ud itu juga ada perbedaan, ya. Pada sanad yang awal di situ disebutkan bahwasanya Rasul membacakan ayat baru membuat garis. Iya. Pada sanad yang kedua beliau membuat garis baru membacakan ayat. Ada ikhtilaf di situ. Tayib. Ingkana mu'assiran. Ingkana mu'assiran. Waqad ruya mauqufan alaih. Seandainya pun berpengaruh, maka ada riwayat yang mauquf. Artinya hanya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Barakallahu fikum. Itu isyarat ya dari kalam beliau bahwasanya yang menjadi umdah adalah hadisnya Ibnu Mas'ud, sedangkan riwayat yang lain barakallahu fikum ada isyarat akan kelemahannya. Qala al-Busiri, qala al-Busiri fi misbahul jannah, fi misbahil jannah, nomor 16, kata beliau, hadithun sahihun. Hadisnya sahih, isnaduhu dhaifun, tapi sanadnya lemah. Rijaluhu thiqat, rijaluhu thiqat, rawi-rawi hadis tersebut adalah rawi yang thiqah, ghairu mujalid, ghairu mujalid, wahwa Ibnu Sa'id. Mujalid di sini adalah mujallid, mujallid Ibnu Sa'id. Fahwa dhaifun, fahwa dhaifun, dia adalah rawi yang lemah. Walakinnahu, walakinnahu qad, qad tubi', qad tubi' kama fi tariqit taliyah, kama fi at-tariqit taliyah, tetapi dia ada mutaba'ah yang menguatkannya sebagaimana pada jalan-jalan hadis berikutnya. Naqul ai hadis Ibnu Mas'ud As-Sadiq, yang beliau maksudkan sini adalah hadis Ibnu Mas'ud yang sebelumnya. Jadi kalau dalam syariah Imam Al-Al-Juri menyebutkan hadisnya Ibnu Mas'ud baru hadisnya Jabir, tapi dalam kitab Misbahul Jannah disebutkan hadisnya Jabir kemudian baru hadisnya Ibnu Mas'ud. Wallahu taala alam bisawab. Iya, sehingga untuk hadis ini isnaduhu dhaif. Dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'a, kata beliau, wa huwa hadithun hasanun, wa huwa hadithun hasanun bima qablahu min hadithi Ibni Mas'ud, wa huwa hadithun hasanun bima qablahu min hadith Ibni Mas'ud. Hadithnya hasan dengan hadith sebelumnya yaitu hadith Ibni Mas'ud, maksudnya dengan mengumpulkan jalan-jalannya. Adapun sanadnya lemah karena di situ ada mujarid Ibnu Sa'id dhaif. Barakallahu fikum. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kita sebutkan dari kalamnya Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullahu taala wa ra'a dalam kitab Az-Zari'ah, kata beliau, waqad tadammanat al-ayah, waqad tadammanatil ayatil karimah ma'a hadzal hadith, waqad tadammanat al-ayatul karimah ma'a hadzal hadith, dan sungguh ayat yang mulia dan hadis ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama, Al-amru al-hasimu. Al-amru al-hasimu. Al-akidu bittiba'i siratillahi. Bittiba'i siratillahi al-mustaqimi. Al-munazzahi anil auji. Anil auji. Yang pertama adalah perintah yang ditetapkan dan dikuatkan untuk mengikuti jalan Allah yang lurus, yang disucikan dari kebengkokan. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Ini yang pertama. Jadi hadis ini barakallahu fikum memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalan Allah yang lurus, yang bersih dari kebengkokan. Barakallahu fikum. Baik. Wa tadammanat ma'al hadis. Wa tadammanat ma'al hadis. An-nahyu al-hasimu ar-rasyidu anil khuruji an siratillahil mustaqim. Baik. Dan kandungan ayat bersama hadis adalah larangan yang ditetapkan penuh dengan bimbingan untuk keluar dari jalan Allah yang lurus. Jadi hadis dan ayat memerintahkan kita untuk mengikuti jalan Allah yang lurus, dan ada larangan bagi kita untuk keluar dari jalur tadi. Barakallahu fikum. Dari faedah yang beliau sebutkan barakallahu fikum, di situ kita bisa mengambil faedah juga bahwasannya di dalamnya terdapat bantahan bagi beberapa pernyataan tokoh-tokoh harokiyin atau pergerakan, di mana mereka menyatakan pengingkaran terhadap dakwah Ahlus Sunnah, atau juga yang lebih mereka fokuskan dakwah Salafiyah Wahabiyah, yang sukanya itu menyalah-nyalahkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan, ya, barakallahu fikum, kelompok lain, menganggap dirinya yang paling benar. Mereka mengatakan, iya, seseorang yang menjalani Islam itu ibaratnya seseorang yang sedang mendaki sebuah gunung. Iya, tujuannya sama, ke puncak bukit. Gitu ya. Baik, si A lewat timur gunung, si B lewat selatan, si C lewat barat, si D lewat mana yang belum tadi? Utara. Iya. Assalamualaikum. Iya, mereka melewati jalan yang berbeda, tapi tujuan mereka sama, puncak bukit. Begitulah keadaan, ya, kelompok-kelompok di dalam Islam. Jamaah tabligh, mereka ingin mencapai Allah Subhanahu wa taala lewat gayanya sendiri dengan khuruj. Iya, Ikhwanul muslimin, mereka ingin mencapai Allah subhanahu wa ta'ala lewat jalannya sendiri. Iya, dengan pergerakan-pergerakan, barakallahu fikum, lewat jalur politik. Gitu ya. Begitu juga ISIS. Sebenarnya sama, mereka ingin menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat apa? Lewat mendirikan khilafah Islamiyah, barakallahu fikum. Semuanya itu sama, tujuannya adalah puncak bukit. Cuman apa? Melalui jalan yang berbeda. Barakallahu fikum, ya. Baik. Barakallahu fikum. Kita katakan barakallahu fikum, hadza kalamun batil. Barakallahu fikum. Jelas-jelas menyelisihi penggambaran contoh yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak menggambarkan Islam itu seperti puncak bukit. Iya, tapi yang ada contoh dari beliau, beliau hanya membuat menggambarkan Islam itu seperti garis lurus. Ya, barakallahu fikum. Baik. Adapun jalan kanan, jalan kiri yang lainnya, barakallahu fikum, Rasul katakan itu subul, jalan-jalan setan. Sehingga kalau ingin mencapai tujuan sampai dengan selamat menuju Allah subhanahu wa ta'ala, cuman satu jalan. Enggak bisa dengan beragam dari utara, selatan, barat, daya. Enggak. Ya. Kita sekarang bukan sedang menaiki bukit, tapi melewati jalan. Barakallahu fikum. Itu yang ada, yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penggambaran Anda salah total. Ya, jelas-jelas menyelisihi apa yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Jamaah tabligh, barakallahu fikum, mereka mengikuti subul karena menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari sekian banyak ritual amaliyah yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Begitu juga ISIS, begitu juga Ikhwanul Muslimin dan jamaat-jamaat yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Allahu musta'an wa alaihi tiklan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan dari kalam Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wara'a. Kata beliau, wa kadzalika annahyu an ittiba'is subul allati 'ala kulli sabilin minha asy-syaitanu atau syaitanun allati 'ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi wa bi'sal masir masiru man yatruku siratallahil mustaqim. Alladhi bayyanahu kitabullahi wa sunnatu rasulihi thumma yasluku as-subula syaitaniyah. Barakallahu fikum. Kata beliau, dan demikian juga di dalam hadis ada larangan untuk mengikuti subul, ya, jalan-jalan selain dari siratal mustaqim. Yang di setiap jalan tadi ada setan yang menyeru mengajak manusia memasukinya. Sejelek-jelek ya jalan adalah jalan yang ditempuh oleh orang yang meninggalkan jalan Allah yang lurus, yang telah Allah jelaskan di dalam kitabnya dan sunnah rasulnya, kemudian dia malah menempuh jalan-jalan syaitan. Barakallahu fikum. Baik. Wasyaitan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Barakallahu fikum. Ya. Dan setan hanyalah mengajak, barakallahu fikum, bala tentaranya atau pasukan-pasukannya menuju neraka Allah Subhanahu wa taala, atau agar mereka menjadi penghuni neraka. Baik. Barakallahu fikum. Dan dari apa yang beliau sampaikan, barakallahu fikum, kita juga bisa mengambil faedah bahwasannya setiap jalan-jalan kebatilan tadi, barakallahu fikum, itu pasti akan dihiasi oleh yang namanya syaitan. Iya. Ada tawaran-tawaran menarik yang menggiurkan. Barakallahu fikum. Iya. Setan, barakallahu fikum, tidak akan mengajak manusia menuju jalan tadi hanya sekedar ayo masuk sini, ayo ikut sini. Tidak. Barakallahu fikum. Pasti dia akan menyebutkan, barakallahu fikum, ya, hal-hal yang membuat manusia tertarik dari jalan yang lurus tadi untuk memilih jalan yang menyimpang. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Seperti orang Syiah, barakallahu fikum, banyak hal yang dia gunakan untuk memikat, iya, orang-orang agar menjadi pengikutnya, barakallahu fikum. Baik. Mereka menutupi sekian banyak, barakallahu fikum, kerusakan kalau mengikuti golongan mereka. Iya. Mereka mengatakan kalau ikut aliran Syiah itu paling enak. Iya. Boleh nikah mut'ah. Itu ya. Boleh nikah mut'ah. Kawin kontrak. Barakallahu fikum. Ya, kamu bisa menikahi seorang wanita hanya dengan jangka waktu 1 bulan. Bosen, ya kawin lagi dengan wanita yang lain. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Tidak terlalu mengekang, barakallahu fikum, sesuai dengan iya selera masing-masing. Barakallahu fikum. Baik. Begitu juga, barakallahu fikum, kelompok-kelompok yang lainnya. Iya. Mereka, barakallahu fikum, memberikan iya tipuan-tipuan menghiasi kebatilan-kebatilan yang ada, barakallahu fikum. Iya. Itu merupakan salah satu jurus ampuh, barakallahu fikum, syaitan yang diajari oleh nenek moyang mereka yang bernama iblis, yaitu jurus kamuflase. Iya. Jurus, barakallahu fikum, menipu. Apa itu? Sesuatu yang batil akan dia hiasi dengan kata-katanya menjadi sesuatu yang sangat indah. Ya. Dengan retorika kemampuan dia dalam mengungkapkan. Dan sesuatu yang hak akan dia hiasi, barakallahu fikum, akan dia ungkapkan dengan perkara yang sangat jelek. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Di mana iblis berhasil menerapkan hal tadi. Ketika dia ingin menggoda Nabi Adam agar memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya, jangankan makan, dekatnya saja tidak boleh. Barakallahu fikum. Iblis menggambarkan, barakallahu fikum, iya, buah dari pohon tadi atau pohon tersebut dengan sajaratul khuldi, iya, pohon kekekalan. Iya, tidaklah Allah melarang kamu, mencegah kamu untuk mendekatinya, melainkan agar kamu tidak kekal di dalamnya. Iya, dia menamakan pohon tadi dengan nama yang indah, barakallahu fikum. Baik. Tapi giliran, barakallahu fikum, dia berbicara tentang iya kebenaran, sesuatu yang baik, maka akan diungkapkan dengan hal-hal yang jelek. Barakallahu fikum. Dan itu kebiasaan mereka. Iya. Tayyib. Menamakan ahlu sunnah dengan nama-nama yang jelek. Barakallahu fikum. Iya. Dikatakan dengan hasyawiyah. Aliran kelompok yang cuman mengenal kulitnya saja. Barakallahu fikum. Ahlu sunnah juga barakallahu fikum dinamakan oleh mereka dengan barakallahu fikum nasibi. Ya, barakallahu fikum. Ini dari orang-orang Syiah menamakan ahlu sunnah dengan nasibi. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga mereka memutar balik barakallahu fikum fakta atau kenyataan yang ada. Iya. Yang baik dikasih nama yang jelek, yang jelek dikasih nama yang bagus. Barakallahu fikum. Baik, sehingga itu benar-benar bagi manusia yang jauh dari ilmu akan mudah termakan. Ya, akan mudah barakallahu fikum terbawa oleh tayyib seruan mereka. Iya. Padahal sudah berada di garis yang lurus. Iya. Kemudian barakallahu fikum digoda oleh syaitan, barakallahu fikum dengan ya sekian banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, akhirnya dia putar haluan, barakallahu fikum. Allahu ustaan wa li tiklan. Baik. Faedah berikutnya, ini faedah kita ambilkan dari kalamnya Ali Al-Qari dalam kitab Mir'atul Mafatih. Mir'atul Mafatih. Wa fihi isyaratun ila anna sabilallahi wasatun wa qasdun wa laysa fihi tafritun wala ifrat. Wa subulu ahli al-bid'ah munharifatun anil istiqamati wa fiha taqsirun wa ghuluwun. Kata beliau, fihi isyarah, di dalam hadis ini ada isyarat ila anna sabilallahi wasatun wa qasdun, bahwasanya jalan Allah itu tengah. Ya, karena sebutkan dalam posisi yang lain di jalan bagian yang tengah. Di tengah-tengah tadi dibuat jalan ke samping kanan dan samping kiri. Iya. Islam itu pertengahan. Tidak barakallahu fikum, ya. Meremehkan, tidak juga berlebihan. Barakallahu fikum. Itu adalah sifat Islam. Baik, dia pertengahan di antara agama-agama yang ada. Barakallahu fikum. Ataupun pertengahan di antara kelompok-kelompok ataupun sekte-sekte yang ada. Barakallahu fikum. Baik. Adapun bentuk pertengahan Islam, barakallahu fikum, di antara agama yang ada. Baik, barakallahu fikum. Islam pertengahan dalam menyikapi Nabi Isa alaihissalam. Iya. Orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai titisan Allah. Bersatunya unsur Nasut dan unsur Lahut. Sedangkan orang Yahudi menganggap Nabi Isa adalah anak zina. Barakallahu fikum. Baik. Islam menyikapi Nabi Isa, Isa adalah hamba Allah dan juga rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Begitu juga barakallahu fikum sikap Islam terkait dengan masalah ahkam. dalam menyikapi wanita yang haid, pertengahan. Iya. Barakallahu fikum. Kalau orang Nasrani, wanita yang haid di kalangan mereka, maka apa? Diasingkan. Ya. Karena dianggap tubuhnya itu najis. Enggak boleh makan bareng, barakallahu fikum, bersentuhan, tidak diperbolehkan. Tapi kalau Yahud sebaliknya. Iya. Boleh untuk mengumpulinya. Hah? Kebalik ya? Tayyib. Labas, kebalik. Kalau orang Yahud mengasingkan wanita yang haid, kalau orang Nasrani memperbolehkan mengumpulinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Begitu juga barakallahu fikum wasatiyah. Islam dalam artian ahlu sunnah diantara sekte-sekte yang ada. Barakallahu fikum. Ya. Dalam masalah keimanan, barakallahu fikum. Iya. Murji'ah mengatakan dosa tidak memiliki efek terhadap iman, sedangkan Khawarij mengatakan barakallahu fikum dosa itu akan memberikan efek kepada iman sampai pada artian tidak membekas sama sekali. Ahlu sunnah di tengah-tengahnya barakallahu fikum. Baik. Sehingga jalan Allah yang lurus itu pertengahan, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Wa fihi isyaratun ila annahu la yumkinu ijtima'u sabilil haq ma'a subulil batil. Di dalamnya ada isyarah tidak mungkin untuk mengumpulkan antara jalan yang hak dengan jalan-jalan yang batil. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Artinya barakallahu fikum akan terjadi yang namanya iya pemisahan secara otomatis, ya, yang hak akan bersama dengan yang hak dan yang batil akan bersama dengan yang batil, tidak ada yang di tengah-tengah barakallahu fikum. Adapun pihak yang mengumpulkan antara al-haq dan yang batil, maka dia dikumpulkan kepada yang batin. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Walaupun mereka berupaya untuk menipu. Barakallahu fikum. Iya. Mencampur aduk antara al-haq dan yang batil. Maka ahlul haq yang murni pasti akan berbicara untuk menjelaskan kebatilan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Baqiyah al-ishkal barakallahu fikum disebutkan dalam hadis di sini barakallahu fikum bahwasanya jalan Allah itu hanya satu. Tapi dalam beberapa ayat kita membaca di mana Allah menyebutkan bahwasanya jalan Allah dengan kalimat subul. Di mana Allah mengatakan yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Iya. Dan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk dia kepada jalan-jalan kami. Di sini Allah menggunakan kalimat subul. Iya. Padahal dalam hadis dikatakan barakallahu fikum, subul itu adalah jalan-jalannya syaitan. Barakallahu fikum. Baik. Ada keterangan barakallahu fikum dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan iskal ini. Dikatakan oleh beliau, wama jama'ahu Allah ta'ala minas sabili al-mudhafi ilaihi fa'innama yajma'uhu litanawu'il ibadat, litanawu'il ibadat allati hiya sabilullahi azza wa jalla. Hadihi salatun wa hadihi zakatun wa hadha siyamun wa hadha hajjun wa hadha jihadun wa hadha amrun bil ma'ruf wa nahyun an munkar wa hadhihi da'watu ila Allah azza wa jal. Fasara jam'uhu lahu wajhun wa ifraduhu lahu wajhun akhar. Amma subulud dalal, amma subulud dalal fa innaha mutafarriqatun fala takunu illa majmu'ah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Dalam liqa babil maftuh. Baik. Beliau mengatakan adapun Allah menjamak jalannya yang disandarkan kepada Allah, maka hal itu dibentuk, ya, sabil yang tadinya mufrad dibentuk dalam bentuk jamak untuk menunjukkan keragaman dalam pelaksanaan ibadah yang itu merupakan jalan Allah yang lurus tadi. Ya, ada yang namanya sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, ada dakwah ilallah, sehingga membentuk dia dalam bentuk jamak ada sisi pandangan yang dimaksudkan, dan dalam bentuk mufrad juga demikian. Adapun subulud dolal, jalan-jalan kesesatan, itu pastilah dia beragam banyak. Barakallahu fikum, ya. Dayib. Dan makanya dia mesti disebutkan dalam bentuk jamak. Yang namanya kesesatan pasti disebutkan dalam bentuk jamak karena memang kesesatan itu banyak. Barakallahu fikum. Baik. Paham ya? Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam satu konteks menyebutkan sabil dalam bentuk mufrad? Itu untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu hanya satu. Ya. Kenapa disebutkan dalam bentuk jamak? Barakallahu fikum, yang dimaksudkan adalah syariat Islam. Iya. Barakallahu fikum. Syariat Islam. Barakallahu fikum. Ibaratnya kalau kita mau mengibaratkan, bukan dengan pengibaratan dari orang-orang harakiyin, ya, bahwasanya tujuannya itu satu, tapi bisa dengan menempuh banyak jalan, banyak cara. Barakallahu fikum. Tayyib, itu adalah penggambaran yang salah. Kita katakan barakallahu fikum, jalan Islam itu cuma satu, satu jalan, tidak ada jalan yang lain. Adapun barakallahu fikum, untuk menempuh jalan tadi dengan beragam cara. Iya. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik beca, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Cuma jalurnya sama, satu. sehingga ada yang cepat sampainya, ada yang lambat. Tergantung bagaimana dia barakallahu fikum menggunakan apa. Itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang lengkap dalam menjalankan syariat tadi, ada yang barakallahu fikum tidak sempurna. Ya, intinya tetap satu jalur barakallahu fikum. Ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.